Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Tele Dakwah bisa kembali menjumpai Anda di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan puasa kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan perlu kami informasikan untuk Anda mungkin pemirsa TVRI yang baru bergabung bersama kami bahwa Tele Dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami dengan menelpon kami di line telepon 574-3476 atau di 021-574-3478 untuk luar Jabodetabek. Dan nanti ketika Anda telah tersambung bersama kami, ada password yang harus Anda ucapkan, yaitu Baligu Anni Walau Ayah. Dan tema kita pada pagi hari ini sangat menarik sekali, yaitu keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa saya ditemani oleh rekan saya Putri Abbasannya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kafiki, semakin segar insyaallah dalam melaksanakan ibadah puasa dan pastinya untuk pemirsa yang ada di rumah. Dan sekali lagi para pemirsa semuanya, tema hari ini sangat menarik sekali, yakni berkaitan dengan sedekah, keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Dan seperti biasanya pula kami selalu mengundang partisipasi Anda di line telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Dan tak lupa pula pada hari ini telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan dari para da'i dan juga da'ya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail MA dan juga Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang selalu diharapkan ya Kak Fiki ya. Insyaallah. Iya, baik. Dan perlu diinformasikan ya juga untuk para da'i-da'iya, ketika nanti Anda telah tergabung bersama kami, bahwa ada beberapa kriteria penilaian yang harus benar-benar Anda perhatikan. Di antaranya adalah intonasi, lalu artikulasi Anda, dan tentunya kesesuaian antara tema yang tadi telah kami sebutkan dengan materi yang Anda sampaikan. Lalu kami hanya memberikan waktu Anda 3 menit untuk Anda gunakan sebaik mungkin, dari mulai pembukaan, isi materi, sampai pada akhir penutupan harus pas mungkin waktu yang digunakan Putri. Amin, insya Allah. Dan seperti biasanya pula, ya, sebelum kita akan menerima telepon dari para da'i dan juga da'ya semuanya, kita akan dengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ahmad Satori MA. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahr Ramadhan syahr siyam wa syahr qiyam wa syahr it'am it'am wa syahr al-Qur'an wa syahr al-Ghufran. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluna la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas salihin. Para pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah, para shaimin dan shaimat yang mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan bulan untuk memotivasi umat agar meningkatkan ibadahnya, meningkatkan sedekahnya, meningkatkan amal solehnya. Dia merupakan bulan yang penuh keutamaan. Di dalamnya terdapat puasa, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, amalan-amalan baik dilipat gandakan. Dan di bulan Ramadan juga terdapat Lailatul Qadar. Sebagai umat manusia yang memiliki kepedulian terhadap yang lain, sebagai muslim yang diwajibkan untuk memberikan kepedulian kepada yang lain, maka Islam memberikan berbagai macam ajaran-ajaran, mulai dari kewajiban untuk berzakat, kemudian disunahkannya bersedekah. Juga ada hal-hal lain yang untuk mengokohkan solidaritas umat Islam, adanya kifarat, adanya denda-denda yang diwajibkan kita untuk orang yang melanggarnya memberikan ataupun mengeluarkan uang. Ini seluruhnya menunjukkan bahwa umat Islam adalah suatu umat yang satu. Manusia adalah sebagai manusia adalah merupakan satu komunitas di dunia ini. Maka diwajibkan untuk saling tolong-menolong. Di bulan Ramadan, ketika perbuatan baik dilipat gandakan pahalanya, maka di seluruh dunia orang berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan-kebajikan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah kebajikan-kebajikan yang berkaitan dengan bersedekah. Luar biasa di bulan Ramadan ini, Syahrul It'amit Ta'am, yaitu bulan untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berbuka. Di masjid-masjid di mana-mana luar biasa banyak orang yang berlomba-lomba untuk memberikan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Kita lihat bahwa di seluruh dunia, apalagi kalau kita sedang umroh, kita berada di bulan Ramadan, kita melihat bahwa orang-orang untuk memberikan kurma, memberikan makanan sangat luar biasa. Maka kita di bulan Ramadan ini, di mana amalan baik akan dilipat gandakan, yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, yang sunnah disetarakan pahalanya dengan yang wajib. Oleh sebab itu, maka kehebatan bulan Ramadan ini harus dipergunakan sebagai bulan kepedulian, bulan untuk bersedekah, bulan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa ataupun orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tertindas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hendaklah kamu sekalian menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kamu sebelum datang kepadamu satu ajal. Sebab nanti ketika datang ajal pasti orang akan menyesal. Sehingga mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Seandainya Engkau ya Allah berikan saya satu kesempatan sebentar saja, suatu kesempatan untuk hidup, sehingga aku bisa bersedekah. Jadi manusia ketika meninggal pasti akan menyesal bahwa dia merasa untuk berkurang berbuat baik, kurang bersedekah. Fa'asadaqu akum minas solihin. Kalau diberikan kesempatan beberapa menit hidup yang seharusnya mati, maka aku akan bersedekah, aku akan melakukan amalan-amalan soleh. Manusia tidak pernah akan tidak menyesal ketika dia dicabut nyawanya dalam kondisi apapun. Walaupun seandainya dia waktu siang hari berpuasa, malam harinya qiyamul lail terus menerus sejak dia baligh sampai mati, dia pasti akan menyesal. Untuk itu, mumpung kita masih hidup, di mana diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah. Penuh berkah artinya masanya sedikit sama-sama dengan bulan yang lain, 29 hari ataupun 30 hari, tetapi kemanfaatan dari bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu, sebagai muslim yang diwajibkan untuk bersedekah, diwajibkan untuk peduli kepada yang lain, di mana kepedulian adalah syarat untuk kemenangan, syarat untuk mendapai kemenangan. Di mana Rasulullah pernah bersabda, innama tunsaruna bidu'afaikum, kamu sekalian hanyalah ditolong karena adanya orang-orang yang lemah di antara kamu sekalian. Jadi adanya orang miskin, adanya orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, itu menjadi suatu titik tolak pertolongan Allah kepada kita semuanya. Masyarul muslimin wal muslimati, mana saja berada, kita di bulan Ramadan, dan Ramadan ini harus dijadikan sebagai Ramadan yang istimewa. Ramadan berinfak, Ramadan bersedekah, Ramadan untuk melakukan hal-hal yang baik agar kita mendapatkan kebaikannya. Barang siapa tidak mendapatkan kebaikan daripada Ramadan, sungguh dia menjadi orang yang sangat merugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Satori yang telah menyampaikan pembekalan khususnya untuk para peserta nantinya. Dai dan daya. Betul sekali, dan mudah-mudahan ini merupakan salah satu referensi ataupun sebagai apa namanya, tolak ukur rambu-rambu yang harus diikuti seperti itu ya. Untuk penyampaian materi nanti ya, bagi para dai dan daya. Ya, baik, sekali lagi di 5743476 atau 0215743478, tema hari ini adalah keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah, banyak sekali yang bisa digali dari sedekah. Bahkan kalau kita lihat tadi dari penyampaian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Satori Ismail, bahwa ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk para pemirsa khususnya untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan, dan juga bahwa sedekah juga sudah menjadi keseharian kita mudah-mudahan. Dan di bulan Ramadan ini lebih ditingkatkan lagi, sebagaimana kalau nggak salah Putri ya, bahwa Rasulullah pun ketika Ramadan sedekahnya itu melebihi hembusan angin. Subhanallah. Jadi semakin banyak sekali ketika Ramadan itu semakin bersedekah. Amin, insyaallah. Dan mungkin untuk para dai dan juga daya semuanya, bagi Anda yang ingin bersedekah untuk acara ini juga bisa ya. Sedekah tunjari merupakan salah satu bentuk tali silaturahmi kita untuk menjalin hubungan sesama umat muslim. Dan mungkin kita akan tanyakan kepada Pak Lutfi, mungkin apa yang bisa disampaikan lagi atau kriteria apa yang harus diikuti oleh para peserta semuanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mengangkatnya dari dua sisi atau bahkan dari tiga sisi. Yang pertama, dari sedekah itu sendiri mempunyai keutamaan yang luar biasa. Silakan tiru gayanya Ustadz Yusuf Mansur, silakan tiru eksplorasi yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Yang keduanya dari sisi bulan Ramadannya, ketika bulan Ramadan dan ini digabungkan akan jadi luar biasanya, sangat luar biasa. Walhasil silakan angkat tema ini dari sisi zakat, dari sisi sedekahnya. Silakan dari sisi puasanya, dan silakan gabungkan antara sedekah dengan Ramadan. Dan nanti ada keterkaitan insyaallah antara satu sama lainnya. Baik, sekali lagi hari ini temanya adalah keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan, dan kami terus menantikan partisipasi para dai dan juga dai semuanya ya. Tentunya, Kak Piki ya. Subhanallah. Jadi bisa terus menghubungi kami 5743476 atau di 0215743478 para dai dan daya sekalian. Ya, mungkin sebelum kita akan lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, silahkan. Baik pemirsa, dari studio TVRI Nasional kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih dalam acara tele dakwah, yakni lomba berdakwah melalui pesawat telepon, dan tema hari ini sangat menarik sekali pemirsa, berkaitan pula dengan bulan suci Ramadan, yakni tentang sedekah, keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Dan kami terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Namun sebelum kita akan menerima telepon dari Anda, dan mungkin pemirsa semuanya sedang mempersiapkan materi apa yang akan disampaikan dengan konsep-konsep yang menarik, dengan jalan cerita yang menarik, dengan waktu yang kita berikan hanya 3 menit pastinya. Namun sebelum kita akan melanjutkan acara ini, kita harus break dulu sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Iya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami terus menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan pastinya telah menunaikan ibadah sholat subuh semua ya Kak Fiki ya. Insyaallah. Amin insyaallah. Temanya hari ini adalah keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Sekali lagi terus untuk mencoba para dai dan daya untuk bisa bergabung bersama kami. Memang agak sedikit sulit, tapi insyaallah nanti akan tersambung. Kami ingatkan juga sebaiknya Anda juga menggunakan line pesawat telepon rumah atau fix telepon, karena dengan itu nanti suara Anda bisa terdengar sangat jelas di studio kami. Dan jika Anda menggunakan pesawat telepon seluler, khawatir nanti sampai di sini suara Anda akan terdengar putus-putus. Jadi seperti itu, maka terus mencoba untuk bisa bergabung bersama kami tadi di line telepon 5743476 atau di 0215743478. Dan tema kita tadi keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Iya, betul sekali, banyak sekali hal yang pastinya bisa menjadi contoh-contoh yang bisa diterapkan oleh para dai dan juga daya semuanya. Insya Allah. Kita harus terima telepon terlebih dahulu sepertinya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam. Ini bukan TVRI, apa TVRI? Iya, betul TVRI Bapak dengan tele dakwah. Iya. Iya, baik, passwordnya dulu Bapak. Balighu Anni Walau Ayah. Betul sekali. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dari Bapak Muklis. Di mana Pak Muslim? Di Batu Pangkar, di Padang. Dari Padang, baik. Baru pertama kali tersambung dengan tele dakwah? Iya. Baik, mudah-mudahan kali ini berhasil. Waktunya 3 menit, Bapak, untuk penyampaian materi. Temanya ya. Adalah keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Bisa dimulai ya. Dari sekarang, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat. Innalhamdulillah. Nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru. Wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan-kemudahan, atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang dengan Islam dan Al-Qur'an yang menunjukkan kepada kita pintu-pintu yang mengarah kepada kebaikan dan menutup pintu-pintu yang mengarah kepada keburukan. Baiklah, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang berinfak fi sabilillah di jalan Allah. Di jalan Allah di sini maksudnya qol Sa'id ibn Jubair ayat ai atau yakni fitu'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Perumpamaan orang yang berinfak dalam ketaatan kepada Allah, apapun bentuknya, baik itu berupa jihad, mengangkat senjata atau yang lainnya, maka perumpamaan orang seperti ini kamasali habatin, laksana satu biji atau satu benih, ambatat yang ditanam di tanah. Lihatlah petani, terkadang dia hanya menanam satu biji kemudian tumbuh bulir, tangkai, batang yang menghasilkan buah yang banyak. Ambatat sab'a sanabil, di setiap batang tadi tumbuh 7 bulir. Kita lihat padi atau gandum, kan banyak tangkai-tangkainya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kemudian Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Muslim yang telah menyampaikan materinya. Mohon maaf, waktu Anda telah habis. Dan mohon diperhatikan juga untuk para da'i dan da'iyah sekalian yang ingin bergabung bersama kami bahwa ada hitung mundur yang tertera di layar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Bapak? Dari Gua Ani Walau Aya. Ya, dari siapa, di mana Pak? Haji Yori di Tebet. Oke, Bapak Haji Yori Tebet. Baik, Bapak Yori sudah tahu temanya insya Allah ya. Iya. Ya, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seorang muslim sejati yang mendapat petunjuk agamanya, yang menerapkan dalam dirinya dengan jujur dan ikhlas, bersifat pemurah, kedua tangannya terbuka lebar, banyak memberikan kebaikan kepada umatnya dalam berbagai kesempatan. Apabila ia bersedekah, ia mengeluarkan dengan sikap dermawan, terutama di bulan Ramadan. Ia yakin dan percaya bahwa pemberiannya tidak sia-sia, karena hal itu akan tersimpan di sisi yang Maha Mengetahui. Ketika ia mengeluarkan hartanya, ia juga percaya bahwa apa yang ia sedekahkan akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar, dan Allah akan menggantinya berlipat ganda di dunia dan akhirat. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Seorang muslim sejati selalu mensedekahkan hartanya, terutama di bulan Ramadan, di bulan yang suci, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ia yakin bahwa Allah akan mengganti harta yang ia sedekahkan tersebut di dunia ini dengan keberkahan dan akan tetap bertambah. Namun apabila ia dikalahkan oleh sifat kikir dan menahan tangannya agar tidak bersedekah dan memberi, maka Allah akan memberi bencana pada hartanya dengan semakin berkurang, hilang dan rusak. Inilah yang digambarkan oleh hadis dengan sangat jelas. Tidak ada suatu hari di mana hamba Allah memasuki waktu pagi padanya kecuali dua orang malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang bersedekah." Dan yang lain mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kerusakan pada orang-orang yang menahan hartanya." Muttahab alaihi. Dalam adapun pahala atas apa yang ia sedekahkan karena mengharapkan ridho Tuhannya akan sulit digambarkan, karena Allah melipat gandakan hingga banyak lipatan. Oleh karena itu, Rasulullah menganggap harta yang tinggal pada hakikatnya adalah apa yang ia sedekahkan di jalan Allah. Rasulullah berusaha menanamkan keutamaan sifat pemurah di hati umat Islam dan menjadikannya sebagai keutamaan di mana umat Islam berlomba menghias diri dengannya, terutama di bulan Ramadan, bulan yang sangat diagung-agungkan oleh umat Islam. Ini dijelaskan oleh sabdanya, tidak dibolehkan ini iri kecuali pada dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Haji Ori dari Tebet. Dan tadi sudah hampir detik terakhir, langsung sudah salam terakhir. Ya. Tapi insya Allah menjadi pemenangnya salah satu ya. Insya Allah. Baik, kita harus terima telepon sepertinya, Kak Vicky. Silakan Putri. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sofian apa kabar? Walau ayah. Iya, bagus sekali Pak Bali Duani walau ayah. Baik, Pak Sofian apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya, Pak. Anti bagaimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Pak Sofian, hari ini temanya adalah keutamaan sedekah dalam bulan suci Ramadan. Waktunya 3 menit Pak Sofian, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sha'imin wa sha'imat, pemirsa TPRI rahimakumullah, berinfak atau berzakat dan bersedekah di bulan Ramadan sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 261. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitaanir rajiim. Masalul ladziina yunfiquuna amwaalahum fi sabiilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin yasrabbah, wallahu yudaa'ibu liman yasha'a, wallahu waasi'un 'aliim. Perumpamaan hamba-hambaku yang bersedekah, apalagi di bulan Ramadan, bahkan ia menanam sebiji dan dalam biji itu tumbuh 7 tangkai, dan 7 tangkai itu dilipat gandakan Allah 100 biji di dalamnya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, oleh karena itu mari kita bersedekah di bulan Ramadan, yang enggak hanya di bulan Ramadan, implementasinya dibuktikan terus menerus 11 bulan di luar bulan Ramadan. Jika kita ingin mendapat la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala, selain dari ibadah yang lima dalam fondasi Islam dasar rukun Islam kita harus kita laksanakan semuanya, dan sedekah juga seperti yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ingin mendapat rezeki Allah, ikan zilu rezeki bisodakoti, carilah rezeki dari sodakoh. Rawahul Muslim. Jelas hadirin kesimpulannya. Mari kita pada bulan Ramadan ini berupaya beribadah dibitika imaldatillah, mencari rida Allah yang kita implementasikan 11 bulan di luar Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapat gerak mutakin insyaAllah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Baik, terima kasih pada Bapak Sofyan yang telah menyampaikan materinya. Subhanallah, bagus sekali Bapak Sofyan. Dan waktu yang digunakan juga sangat tepat sekali Putri. Pas ini. Pas. Ya, apa namanya, kosong-kosong ya. Baik, sudah ada yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Ibu? Balidu Ani walau ayah. Dari Ibu siapa, di mana? Ibu Masnah di Tangkang. Oke, Ibu Masna, waktunya 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TPRI yang berbahagia, kata-kata sedekah rasanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi apalagi kita melaji dengan sedekah, baik itu dengan harta maupun itu dengan tenaga, maka insya Allah akan menjadi cahaya dalam kubur kita. Allah berfirman dalam surat Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah, barang siapa yang berbuat satu kebaikan maka akan dibalas oleh Allah 10. Apalagi kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, maka tiap amal baik kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 golongan yang akan dirindukan oleh syurga. Yang pertama, orang yang sering membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang pandai menjaga lisan, dan yang ketiga, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Lebih-lebih orang yang sedang berpuasa. Pemirsa TPRI yang berbahagia, banyak sekali manfaat dari karena kita sering bersedekah. Di antaranya, sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa menyembuhkan penyakit, dan sedekah dapat memanjangkan umur. Syaratnya, sedekah yang kita berikan harus dengan ikhlas. Ada satu cerita diangkat dari kitab Tanbihul Ghafilin. Pada suatu hari ada seorang pemuda datang bertamu ke rumah Nabi Allah Daud alaihi salam. Ketika pemuda itu duduk, maka Nabi Daud melihat ada malaikat maut. Lalu malaikat maut berkata kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya kamu tidak tahu bahwa nih anak muda 6 hari lagi umurnya akan aku ambil. Maka kaget Nabi Daud. Maka ditungguin oleh Nabi Daud dari 6 hari sampai 6 bulan. Kata Nabi Daud, kok ini anak muda belum mati-mati juga. Lalu datang lagi malaikat maut mengunjungi Nabi Daud. Lalu bertanya Nabi Daud kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu bilang anak muda ini umurnya tinggal 6 hari, tapi kok sudah 6 bulan saya tunggu-tunggu enggak mati-mati juga nih anak muda. Maka berkata malaikat maut, hai Daud, sesungguhnya kamu tidak tahu, ketika dulu waktu anak muda bertamu ke rumahmu, tatkala ia keluar dari rumahmu, ia bertemu dengan pengemis. Kemudian ia memberi sedekah dengan ikhlas, maka ditulis oleh Allah umurnya yang tinggal 6 hari jadi 60 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Masnah dari Tangerang dengan cerita yang sangat menarik sekali ya. Sangat menarik sekali. Betul sekali. Namun sepertinya kita harus terima telepon lagi, Kak Vicky. Silakan Putri. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Iya, baik. Passwordnya dulu. Balibu Ani Walau Ayah. Bagus sekali. Sepertinya tidak asing lagi dengan ibu siapa dan di mana ini, Ibu? Ibu Supatmi. Bu Supatmi, di mana, Bu? Dari Yogyakarta. Dari Jogja. Apa kabar Ibu Supatmi? Baik. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, sudah tahu tema hari ini yaitu keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Waktunya 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barokah ini, marilah kita isi dengan banyak istighfar, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran, dan banyak sedekah. Karena sedekah dalam bulan Ramadan ini akan mendapat pahala yang banyak dan berlipat ganda. Seperti pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah sedekah dari harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi ketenangan hati mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah itu akan menolak 76 kejahatan dan akan memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Maka dari itu, marilah kita banyak-banyak bersedekah apalagi di bulan Ramadan karena akan dijauhkan dari segala bencana. Ada 3 macam agar terhindar dari bencana, yaitu 1. Selalu dekat kepada Allah, 2. Beramar ma'ruf nahi mungkar, 3. Memperbanyak sedekah. Demikian, semoga kita dijauhkan dari segala bencana dan insya Allah akan diberi rezeki yang halal dan barokah sehingga dapat bersedekah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Supatmi dari Yogyakarta, Kak Wiki. Dari Yogyakarta. Dengan logatnya yang khas pastinya. Dan tadi seperti tadi kata Bu Patmi bilang bahwa sedekah itu menolak bala dan menjauhi dari 76 dosa-dosa tadi ya. Banyak sekali putri ternyata. Subhanallah. Ya. Banyak sekali ya. Ternyata apa namanya hal yang bisa kita dapatkan dari kita bersedekah saja. Baik, para dai dan ya, alhamdulillah sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Balighu Ani Walau Ayah. Dari Bapak siapa, di mana? Dari Bapak Wawan Darmawan di Tangerang. Bapak Wawan Darmawan Tangerang. Baik, Bapak Wawan, temanya keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan dan waktu Anda 3 menit dan bisa dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh maghfirah dan bulan yang dikatakan itsku minan nar ini. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini berwasiat kepada diri saya khususnya dan kepada pemirsa sekalian untuk senantiasa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ini. Karena begitu banyak sekali pahala sedekah pada bulan Ramadan ini. Kalau di luar bulan Ramadan kita bersedekah 1,000, maka tercatat hanya 1,000. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Dari 1 menjadi 10, 10 menjadi 1,000, 1,000 menjadi 10,000. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a maluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah." Kata Kanjeng Nabi, ketika anak Adam, manusia kita ini wafat, maka akan putuslah amal ibadahnya kecuali yang tiga perkara. Salah satu dari yang tiga itu cukup satu saja yang akan saya sampaikan, yaitu tentang sedekah jariah. Jadi sedekah jariah itu tidak akan pernah putus. Kalau sholat mungkin selama kita hidup saja pahalanya sholat. Kalau kita punya ibadah yang lainnya, cukup itu saja di dunia saja. Tetapi kalau sedekah ternyata tidak akan putus sampai kita ke dalam kubur. Tuh, jadi kalau bulan ini kita punya rezeki, kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat harta, mari pada bulan Ramadan ini kita berikan sedekah kepada panitia masjid, panitia madrasah, agar dibangun dan diperbaiki. Karena di mana selama apa yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan, itulah ganjaran kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wawan Darmawan dari Tangerang yang telah menyampaikan materinya yang cukup menarik sekali. Sangat menarik sekali. Tapi tadi sayang waktunya habis ya. Tapi mungkin bisa dicoba lagi di lain waktu. Kita harus terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayah. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Norman Syah di Kalimantan Timur. Pak Norman, baru pertama kali tersambung dengan Teledakwah, Pak Norman? Ya, alhamdulillah baru sekali ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa langsung menjadi juara ya nantinya ya. Amin. Baik, Pak Norman, sudah tahu tema hari ini, keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Waktunya 3 menit, Pak Norman, bisa dilihat nanti itu mundurnya di layar kaca, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradha siyamur Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab di ayat yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan atau tidak memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ani bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwaja ma yakuna fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika dijumpai malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain. Fikih, Pak Norman dari Kaltim. Nanti bisa dicoba lagi Pak Norman, mudah-mudahan nanti masih ada waktu. Insya Allah, padahal penyampaian dari Pak Norman sudah sangat bagus sekali. Dan nanti bisa dicoba lagi Pak Norman untuk bisa terus menghubungi Teledakwah. Baik, para dai dan ya, Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 5743476 atau untuk Anda di luar Jabodetabek di 021-574-3478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Banyak sekali yang bisa dieksplor, banyak sekali yang bisa Anda sampaikan pada teledor pagi hari ini, dan insya Allah bisa menjadi hal yang bisa bermanfaat. Amin. Sudah yang tersambung Putri, kita sapa terlebih dahulu. Silakan, ya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, passwordnya? Balighul anni walu ayat. Dari ibu siapa, di mana? Ibu Syafa'a. Baik ibu. Temanya apa nih? Temanya keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Keutamaan. Dan waktu ibu 3 menit saja ibu ya, dan bisa dimulai dari sekarang ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa mawallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhdanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqmika, wa firakaka qabla suqlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla filqufa. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala biqouli alhamdulillah, bahwasanya kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti tale dakwah yang penuh barokah dan penuh manfaat ini. Amin. Kedua kalinya rahmat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangkan kita dari alam kegelapan, dari alam keterbelakangan mental menuju ke alam yang terang benderang ini, aizul mati ila nur, yakni agama Islam. Pemirsa televisi yang kami hormati, di dalam Al-Quran ayat 271 surat Al-Baqarah disebutkan, bismillahirrahmanirrahim, in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukafiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagai kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang banyak sekali orang sedekah itu berpamer-pamer, padahal kalau kita lebih baik itu sedekah tangan kanan kita kasih, tangan kiri kita harus diumpetin. Tapi kan kalau orang yang tidak tahu, sedekah misalkan kasih 1000, nih kamu, saya kasih 1000, tapi dia ngomong-ngomong ke orang, itu padahal pahalanya hilang. Tapi banyak sekali, bukan kita itu yang untuk kehidupan sehari-hari, misalkan kita ada pengemis ya Pak Du, kita mau kasih, kasih aja, jangan selalu mengajak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Tani Manggul Suket mangan tepat disiram. Baik, terima kasih Bu Syafa'ah dari Jakarta dengan dialog interaktifnya. Sangat pastinya interaktif, iya, dengan mengajak apa namanya dialog seperti itu ya. Baik, untuk pemirsa semuanya kami ingatkan pula, nanti bagi Anda yang keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto koran postcard dan juga identitas yang asli untuk data dari pihak TVRI. Kita harus terima telepon berikutnya. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Bagus sekali. Dari Bapak siapa dan di mana ini? Bapak Andi dari Lampung. Bapak Andi dari? Lampung. Dari Lampung. Baik, ya. Pak Andi, sudah tahu tema hari ini keutamaan sedekah dalam bulan Ramadan. Waktunya 3 menit Pak Andi, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Yang saya hormati kepada Dewan Juri, mudah-mudahan insyaAllah beliau selalu diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan yang saya cintai kepada pemirsa TSRI dimanapun anda berada, saudara-saudaraku, para pemirsa TSRI yang Allah muliakan, di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan Ramadan ini kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita harus banyak bersedekah kepada sesama manusia. Dengan sedekah itulah insyaallah, dengan catatan kita ikhlas karena Allah, insyaallah pahala dari sedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila mana kita sayang, bisa dikatakan orang kikir alias medit bin kucir. Orang yang kikir, al-bakhiru qaribun minan nar wa ba'idun anil jannah. Orang yang kikir, orang yang medit alias kucir, dekat dengan neraka, jauh daripada surga. Lalu dalam hal ini juga Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah, kalian tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum mendermakan setengah harta yang kalian cintai. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kita punya harta semua adalah titipan dari Allah. Kita tidak boleh sombong hidup di alam dunia ini. Apa yang kita sombongkan? Harta milik Allah, pangkat dan jabatan milik Allah. Jangankan harta dan jabatan, nyawa yang kita pakai saat ini bukan hak mutlak milik kita. Kita hanya diberikan hak guna pakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah akan mengambil nyawa kita, kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita banyak bersedekah, insyaallah pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Andi dari Lampung, dan Bapak Andi merupakan peserta terakhir pada teledoro pagi hari ini. Kami akan dulu sebelumnya untuk Anda para dai dan daya yang terpilih sebagai pemenang atau penyampaian terbaik untuk mengirimkan biodatanya, dan biodata tersebut disesuaikan dengan nama di KTP dan juga foto ukuran postcardnya. Baik para dai dan daya, sebelum kita menemukan siapa penyampaian terbaik pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu evaluasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Lufi Fatullah MA. Kepadanya Faliyat Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini pesertanya 9 orang dan banyak yang baik, akan tetapi ada yang masih kurang. Untuk itu saya akan memberikan evaluasi satu persatu. Yang pertama Pak Muslim dari Padang, mukadimahnya terlalu panjang Pak. Karena Bapak menggunakan alhamdulillah dan terima kasih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu kita 3 menit untuk dua kali terima kasih dengan alhamdulillah. Saya rasa dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil asrofil anbiya wal mursalin itu sudah cukup karena waktu kita. Terus Bapak mengupas luas tentang sedekah, akan tapi Ramadannya tidak. Dan terakhir Bapak kurang bisa mengatur waktu sehingga waktunya tidak cukup. Bapak berhenti, waktunya sudah habis, Bapak belum berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Yori di Tebet ini sudah bagus, lebih bagus dari yang sebelumnya. Ini peserta rutin ya Pak Yori. Hanya saja yang kurang adalah penutupnya Pak. Terlalu pakem menutupnya. Jadi Bapak harus belajar lagi bagaimana cara menutup ketika waktunya sudah mulai dikasih isyarat akan selesai. Itu catatan dari saya. Pak Sofyan dari Kalimantan, ini peserta tetap kita, sudah bagus Pak. Cuman ketika Bapak mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin as-salatu, harusnya tambah wassalatu karena dia pakai atap Pak. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Terus Bapak menggunakan a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim terlalu panjang, langsung aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sekalipun itu boleh-boleh saja. Terus ini Pak Sofyan ya, sudah lebih bagus dari yang kemarin-kemarin Pak. Pak Ibu Musna dari Bekasi, ini terlalu datar. Ceritanya sudah bagus, cuman sumbernya bisa dipercaya atau tidak sumber ini? Ini Israeliat atau bukan? Terus hendaknya ketika cerita itu gunakan seperti bahasanya A'agim yang menggunakan dialog Sundanya kental, atau Kejenun di MZ yang menggunakan dialog Betawi yang kental, atau Saji Sumansur yang menggunakan dialog Betawi yang kental? Akibatnya ada interaktif antara kita dengan pemirsa atau pendengar. Baik, yang selanjutnya yang kelima Ibu Suwatmi dari Jogja. Ini beberapa kali ya Ibu ikut ini, catatan saya adalah fasohah Ibu. Ibu hendaknya bahasa Al-Qur'annya itu lebih baik lagi cara membacanya. Terus Ibu masih kelihatan bahwa Ibu masih membaca teks, Bu. Seperti orang pidato kenegaraan atau sedang membaca teks Pancasila. Ini akibatnya kurang interaktif. Ini tolong diperbaiki. Untuk Pak Wawan dari Tangerang, ini sudah dai profesional ya, cuman isinya banyak yang agak sedikit kurang tepat. Contohnya puasa di Pak sedekah di bulan di luar bulan Ramadan itu bukan kali satu Pak, tetap kali 10. Bapak mengatakan kali satu, kalau saya sedekah di luar bulan Ramadan 1000 maka pahalanya adalah 1000, padahal berlaku kelipatan. Terus sedekahnya sedekah jariyah, tapi yang dimaksudkan ketika di bulan Ramadan adalah it'amut to'am, bukan sedekah jariyah, lebih kepada it'amut to'am. Sekalipun boleh-boleh saja kita bersedekah jariyah, membangun masjid atau membangun sekolah di bulan Ramadan. Intonasinya sudah bagus, akan tapi isinya tolong diperbaiki lagi. Untuk Pak Norman, sayang sekali waktunya kurang. Ibu Syafaat di Jakarta, suaranya terlalu datar Bu, dan Ibu terlalu banyak mengucapkan mukaddimahnya. Dan sedekatus sir ya, ini agak sedikit salah menyimpang dari tema. Dan terakhir Pak Andi, intonasinya baik, tapi puasanya kurang. Sedekahnya diangkat, tapi Ramadannya kurang diangkat. Ini mungkin catatan dari saya buat para peserta. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Suhatullah yang telah menyampaikan evaluasinya untuk seluruh peserta. Dan sebelum kita akan umumkan tema untuk pekan mendatang, kita harus umumkan terlebih dahulu siapakah penyampai terbaik Tele Dakwah pada hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2010, Kak Vicky. Kita langsung akan umumkan pemenangnya. Berasal dari daerah Lampung, yaitu Pak Dadang dengan jumlah nilai 159, atau Pak Andi dari Lampung tadi ya. Jadi pemenangnya adalah Pak Andi atau Pak Dadang dari Lampung dengan jumlah nilai 159. Sekali lagi selamat, dan jangan lupa untuk mengirimkan foto dan juga identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat Grand Final. Sekali lagi selamat. Dan untuk tema pekan depan nih Kak Vicky, sudah ditunggu-tunggu. Iya, tema pekan depan adalah keutamaan itikaf di 10 hari Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan ya. Jadi keutamaan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi para dain-daya silakan untuk mempersiapkan diri Anda untuk bisa mengikuti tele dakwah di pekan depan. Dan tentunya kami juga terus berharap Anda bisa berpartisipasi bersama kami. Dan insya Allah dengan bergabungnya bersama kami, seperti tema kita pada hari ini, bisa menjadi sedekah jariyah buat Anda semua. Amin, insya Allah. Dan tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita, Kak Vicky. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putra Besanen, Mas Vicky Zulfikar, juga seluruh Dewan Hakim harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya, itu yang diharapkan. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Jangan lupa yang tema pekan depan adalah keutamaan itikaf di 10 terakhir Ramadan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.